dan dia percaya kepada kitab Injil yang diturunkan oleh Allah tabaraka ta'ala kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, dan dia mengerti tentang apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu Warqah bin Nawfal. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan apa yang dialaminya kepada Warqah. Apa jawab Warqah? Karena beliau adalah orang yang mengerti dan membaca kitab, maka dia mengatakan hadza an-namus alladhi nazal 'ala Musa. Ini adalah teman rahasia Nabi Allah Musa alaihissalam yang pernah turun kepada Musa alaihissalam. Ya, dengan yakinnya dia mengatakan itu. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya laitani hay. Ya laitani jada' idh yukhrijuka qawbuka. Alangkah inginnya aku seandainya aku masih muda ketika kaummu mengusir kamu dari kampung halamanmu. Mendengarkan hal itu kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusir dari kampung halaman. Maka beliau bertanya, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengusir aku dari kampung halamanku? Kata Warqah radhiyallahu an, "Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi." La in yudrikuni yawmuka la ansurannaka nasran mu'azzara. Kata beliau Warqah bin Nawfal, tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa dari al-haq, dari kebenaran, melainkan dia pasti akan dimusuhi. Seandainya aku mendapatkan hari itu, saya akan memberikan pertolongan yang gigih padamu. Namun tidak lama setelah itu meninggallah Warqah bin Nawfal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang menjadi syahid bahwa dari kisah ini menunjukkan surah yang pertama kali dan ayat-ayat yang pertama kali turunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب. Pada ayat yang pertama Allah Jalla wa'ala berfirman اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ, bacalah. Disebutkan dalam tafsir iqra ayyuhan nabi, bacalah wahai nabi. Ma unzila ilaika minal quran, apa yang diturunkan kepadamu dari Al-Quranul Karim. Muftatihan bismi rabbikal mutafarrir bil khalq, dengan membuka bacaan tersebut dengan menyebut Rabbmu yang bersendiri dalam hal menciptakan. Bismi Rabbik alladhi khalaqa. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk membaca. Di sini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa al-Islam merupakan agama ilmiah yang memerintahkan umatnya untuk membaca, yang memerintahkan umatnya untuk menulis, memerintahkan umatnya untuk talabul ilm. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Dan termasuk di antara sarana untuk menuntut ilmu adalah membaca